Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Insyaallah akan kita pelajari tentang isim mausul. Qala asy-syarih wafaqahullahu taala wa amma al-ismul mausulu fahuwa ma dalla ala muayyanin biwasitati jumlatin aw syibhiha tudkaru ba'dahu mubasyaratan tusamma silatan. Mustamilatin bacanya tusamma silatan mustamilatan bisa, mustamilatin bisa. Kalau mustamilatin dia adalah naat dari jumlatin. Kalau mustamilatan berarti naat dari silah. Tapi lebih pas dibaca mustamilatin. Dia itu naat kedua, jumlatin aw syibhiha, tudkaru, ini naat, tapi berbentuk jumlah. Terus mustamilatin, ini naat lagi. Ala dhamirin mutabikin lil mausuli fil ifradi wa tathniyati wal jam'i wa tathkiri wa ta'nithi, yusamma a'idan. Perhatikan, ini tentang isim mausul. Adapun isim mausul atau secara lafadznya dibaca al-ismu al-mausul, isim yang disambung karena dia disambung dengan silah, dengan sambungannya. Jadi dikatakan al-ismu al-mausul, mausul yang disambung karena dia disambung dengan silahnya atau kata sambung. Kalau isim isyarah kata tunjuk, kalau isim mausul kata sambung. Maka dia adalah apa-apa yang menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu dengan bantuan atau dengan wasitoh, dengan perantara sebuah jumlah atau syibhul jumlah. Karena silah mausul, dan kemarin sudah saya jelaskan bahwasannya silah mausul itu pasti jumlah. Kalaupun ada syibhul jumlah, itu secara dohir saja. Karena syibhul jumlah itu sendiri pasti ada jumlahnya, yaitu muta'allaknya. Maka silah itu harus berbentuk jumlah. Adapun wasitoh, bantuan di sini sudah lalu bahwasannya semua isim ma'rifah itu, dia itu ma'rifahnya adalah dengan wasitoh atau dengan qorinah. Kalau isim isyarah, dengan qorinah penunjukan. Kalau al, ya dengan qorinah al. Kalau domir, dengan qorinah takallum atau khitab. Demikian juga isim mausul, ini juga ada qorinahnya, ada yang menjadikan dia itu ma'rifah, yaitu silahnya. Tanpa adanya silah, isim mausul itu umum. Jadi gitu, tanpa ada silah, seandainya isim mausul itu tidak memiliki silah, maka dia itu umum, karena bisa apa-apa. Makanya artinya isim mausul kan apa-apa atau yang masih umum. Yang membuat dia itu khusus, yang membuat dia itu ma'rifah adalah silahnya yang berbentuk jumlah. Yang jumlah tersebut tudkaru ba'dahu, disebutkan setelah isim mausul, mubasyaratan secara langsung. Tusamma silatan, jumlah tersebut dinamakan sebagai silah. Mustamilatan, silah tersebut mencakup atau mengandung atau membawa. Ini juga bisa diartikan jumlah tersebut membawa sebuah domir yang mencocoki isim mausul tadi dalam masalah mufrad, musanna, jamak, mudzakkar atau muannats, dan domir tersebut yusamma aidan, dinamakan sebagai domir a'id. Maka di sana ada tiga isim mausul, jumlah silah, dan domir a'id. Ini rukun dalam mausul, rukun mausul, isim mausul, jumlah silah, dan domir a'id. Itu semuanya harus ada. Tiga itu harus ada. Afum? Tiga itu harus ada, isim mausul, jumlah silah, dan juga domir a'id. Domir a'id itu fungsinya biar jumlah setelah isim mausul tadi tidak menjadi ajnabiyah, tidak menjadi asing, supaya masih tetap kembali kepada isim mausul. Contohnya, telah datang orang yang berdiri. Maka telah datang yang berdiri, di dalam berdiri itu ada domirnya, yaitu si dia yang berdiri. Ja'alladhi koma, telah datang orang yang dia itu berdiri, telah berdiri. Kalau seandainya tidak ada domir yang kembali kepada mausul tadi, nanti jadi jumlah ajnabiyah, jadi jumlah yang asing, enggak cocok. Seperti ja'alladhi koma zaidun, telah datang yang Zaid itu berdiri loh. Ini enggak nyambung. Karena enggak ada yang mengembalikan kepada alladhi. Kamu membahas alladhi, kamu ingin menceritakan orang yang, setelah itu kamu cerita lain, cerita tentang Zaid berdiri. Ini enggak nyambung. Makanya isim mausul itu harus, jumlah silahnya itu harus punya domir a'id. Domir yang kembali, supaya jumlahnya itu masih nyambung gitu loh. Supaya omongannya itu masih nyambung, biar enggak terputus, biar enggak ajnabiyah jumlahnya. Tapi kalau kamu katakan telah datang orang yang Zaid itu berdiri, ini enggak nyambung. Kamu ingin mensifati, kamu ingin memberitakan tentang orang yang, setelah itu kamu berbicara tentang Zaid, ini sudah pembicaraan lain. Tapi kalau kamu katakan telah datang orang yang Zaid itu berdiri di rumahnya, nah ini nyambung. Berarti siapa alladhi tadi? Siapa alladhi tadi? Nah itu loh, katanya kok soalnya enggak ada yang pada paham. Gimana? Gampang kok. Telah datang orang yang Zaid itu berdiri di rumahnya. Berarti siapa yang datang? Itu tak suruh ngeringkes, tak suruh menyimpulkan. Telah datang orang yang Zaid itu berdiri di rumahnya. Berarti siapa yang datang? Pak RT? Atau siapa? Siapa, Sam? Orang lah ya, siapa orang tadi? Hah? Zaid. Mana Zaid? Ya, Allah tadi siapa? Telah datang orang yang Zaid itu berdiri di rumahnya. Siapa berarti alladhi? Siapa berarti yang datang? Hah? Pemilik rumah, gitu saja lo kok repot. Hi itu kembali kepada alladhi, telah datang orang yang Zaid itu berdiri di rumah orang tadi. Berarti pemilik rumah. Itu lo pertanyaan saya, soal saya yang saya kasih di lembaran itu seperti itu. Tak suruh menyimpelkan. Telah datang orang yang Zaid itu berdiri di rumahnya. Siapa orang tadi? Ya pemilik rumah. Makanya pelajaran isim mausul ini harus difahami. Sengaja saya kupas dan saya buatkan latihan. Karena ini penting sekali untuk memahami bahasa. Baik itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Saman kalau gak paham mausul, gak paham omongan namanya. Karena isim mausul ini banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Itu perhatikan. Makanya nanti kita akan latihan beberapa contoh. Telah datang ja'alladhi yadribu Zaidan. Telah datang orang yang memukul Zaid. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Pemukul atau yang dipukul atau alat pukul atau tempat mukul? Siapa? Pemukul, gitu loh. Mana domir a'idnya? Ja'alladhi yadribu Zaidan. Mana domir a'idnya? Harus ada domir a'id atau enggak? Harus ada. Mana dhamir aidnya? Ya mustatir di situ sebagai fa'ilnya gitu loh, pemukul. Makanya pertanyaan saya di dalam soal, lembar soal itu seperti itu, tak suruh nyimpelkan. Siapa yang datang atau apa yang atau apa itu, tak suruh ngelingkari dhamir aidnya, sekalian tak suruh nyimpelkan. Sekarang makanya ini penting, pembahasan mausul, silah dan aid ini harus benar-benar diingat. Isim mausul, jumlah silah dan dhamir aid itu pasti ada semua itu. Dan isim mausul itu bisa alladzi, bisa man, bisa ma. Ini nanti kita baca dulu ya, nanti kita baru latihan. Dipahami betul ini. Kalau enggak paham isim mausul dan enggak paham dhamir aid, enggak paham jumlah silah, ini nanti enggak bisa paham omongan. Baik itu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab atau bahasa apapun. Qala walahu alfadun, nanti kita latihan insyaallah. Walahu alfadun wahiyah, dan isim mausul ini memiliki beberapa lafaz. Wahiyah di sini hanya sebagian saja. Alladzi artinya yang, orang yang. Untuk mufrad mudzakkar, wallati lil mufrad al muannatsah, untuk wanita satu. Walladani walladaini. Salah itu. Walladani walladaini. Salah, bukan alladzina. Itu salah harokatnya. Walladani walladaini. Itu untuk dua orang laki-laki. Alladani jaa, alladani boleh. Alladaini untuk nasab sama jer. Kalau alladani untuk rofa. Wallatani wallataini. Ini untuk dua orang wanita. Allatani sama allataini. Rofa sama nasab sama jer. Walladzina li jam'i dzukur. Untuk jamak laki-laki, baik itu rafa, nasab, jar sama alladzina. Ja'al ladzina, ra'aitul ladzina, wa marartu bil ladzina, sama ini i'rabnya sama. Di i'rab mabni, di i'rab mabni. Kok di i'rab mabni? Mana di i'rab mabni? Alladzina, nanti ngirobnya itu mabni. Kalau ngirob ini maksudnya menjelaskan, bukan ngirob perubahan. Wallati dan juga allati, ini untuk jam'il inas, untuk wanita yang banyak. Allati atau allai bisa. Wallai ya'isna minal mahidi. Allai sama allati. Dan juga di sana ada isim mausul yang lain seperti man, ma, itu juga isim mausul. Terus al, itu juga ada yang mausul. Terus zu, itu juga. Qala nahwu ja'al ladzi qoma, telah datang orang yang telah berdiri. Maka alladzi adalah isim mausul, koma adalah jumlah silah, karena koma itu adalah fi'il dan fa'il itu namanya jumlah. Dan domirnya mana? Domirnya itu fa'il. Ingat, domir robit itu bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul, bisa jadi mudhaf ilaih, bisa jadi khobar, bisa macam-macam domir a'id itu. Bisa diirob macam-macam. Makanya harus pintar mana domir a'id itu, harus jeli supaya enggak salah dalam memahami. Kalau salah di dalam memilih domir a'id, maka salah paham, salah kaprah. Kalau ja'alladzi daraba zaid, dan telah datang orang yang memukul Zaid. Tapi dikira, kalau diartikan alladzi di situ adalah Zaidan, nanti yang datang Zaid berarti. Salah. Tuh, makanya harus dalam memilih domir a'id, dalam menentukan domir a'id ini harus benar supaya pemahamannya betul. Faja'a fi'lun madin, ja'adlah fi'l madi, walladhi ismun mausulun mabniyun ala sukun fi mahali rafa'in fa'ilun. Dia adalah isim mausul mabni ala sukun, menduduki tempat rafa' sebagai fa'il. Karena ja'al ladhi. Wa qama fi'lun madin wa fa'ilu dhamirun mustatirun fi jawazan takdiru huwa. Qama adalah fi'il madi dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir di dalamnya secara jawazan takdirnya adalah huwa. Ya'udu 'alal ismil mausul, dia kembali kepada isim mausul. Nah, maka aidnya di sini adalah dhamir huwa sebagai fa'il. Aidnya adalah tersimpan. Dan ingat, aid itu hukumnya kan tadi wajib. Kalau ada, yaitu kalau enggak ada itu harus ditakdirkan. Pokoknya aid itu harus ada. Kalau enggak ada harus ditakdirkan. Harus ditakdirkan. Wa qama wa jumlatul fi'li wal fa'ili al mustatiri silatul mausul, dan jumlah fi'il dan fa'il i'rabnya sebagai silah mausul la mahala lam nal i'rab, jumlah silah termasuk jumlah yang enggak memiliki i'rab. Ini pembahasannya nanti di muasil at-tulab, bahwasanya di antara jumlah yang enggak memiliki i'rab adalah jumlah silah. Wal a'idu 'alal mausul wa dhamirul mustatiru fil fi'li kama taqaddama, dan a'id dhamir yang kembali kepada mausul adalah dhamir mustatir pada fi'il sebagai fa'il tadi sebagaimana yang telah lalu. Apa tadi fungsinya a'id? Supaya untuk mengikat, supaya jumlahnya tidak menjadi jumlah yang asing, tidak menjadi jumlah yang ajnabiyah, itu fungsinya a'id. A'id itu khobar juga harus ada a'id. Khobar juga harus ada a'idnya. Khobar itu juga harus a'id. Pokoknya yang berbau-bau jumlah itu harus ada a'idnya. Supaya enggak jadi asing pembicaraan itu, biar masih satu tema gitu loh. Jadi masalah a'id ini bukan hanya dalam isim mausul, dalam khobar itu juga harus ada a'id. Contohnya Zaidun doroba Muhammadan. Zaidun mubtada, doroba fi'il, fa'ilnya huwa, Muhammadan sebagai maf'ul. Mana a'idnya? Dhamir mustatir di situ. Zaid memukul Muhammad. Supaya jumlah memukul Muhammad ini masih satu tema gitu loh. Tapi kalau sudah Zaidun doroba Muhammadun aliyan, Zaid itu Muhammad memukul Ali, kan aneh, gak nyambung. Membicarakan Zaid kok tiba-tiba membicarakan Muhammad mukul Ali, ini gak nyambung. Ini alias jumlah ajnabiyah. Demikian juga mausul itu seperti itu. Jumlah silah itu harus membawa a'id, supaya jumlahnya itu enggak jadi asing dan pembicaraannya itu masih nyambung. Qala wa mithaluhu minat tanzili qaulus sami'il alimi. Contoh dari Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Sami' Maha Alim. Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha. Allah, sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang yang mengadu atau mendebatmu atau mengeluh kepadamu tentang suaminya. Berarti siapa ini Al-Lati ini? Allah telah mendengar ucapan seorang yang mengeluhkan tentang suaminya. Berarti si istri suwene pol ngono lho, tak suruh nyimpulkan seperti itu. Jadi dalam soal saya itu juga suruh nyimpulkan gitu. Allah telah mendengar ucapan seorang yang mengeluhkan kepadamu tentang suaminya. Mosok ya ucapannya suami ngadu ke suami, enggak mungkin. Mosok ya mertua, enggak mungkin. Wong suaminya. Mosok anake, enggak mungkin. Siapa lagi? Mbahnya, enggak mungkin. Maka ini harus istri gitu loh. Kenapa saya latih untuk nyimpelkan gitu? Berarti itu namanya faham. Karena orang itu kadang memahami ucapan panjang, disuruh nyimpelkan enggak bisa, disuruh mendekkan enggak bisa. Harus paham. Wanita, ya ini kalau jawab wanita, ya bisa. Kaulal lati, siapa alati? Lati adalah wanita itu. Ya iya, tapi siapa? dalam konteks ini, yaitu sang istri, maka aitnya di sini mana? Allati tujadiluka. Aitnya adalah domir hiya, alias si pengadu juga bisa. Si istri atau si pengadu. Namanya Khawlah bintu Tha'labah. Namanya Khawlah bintu Tha'labah ini. Maka ini harus bisa memahami susunan kata yang berbahan isim mausul, karena banyak sering dipakai dan ini sering bulat. Orang kalau enggak jeli sering bulat. Maka dhamir a'id ini bisa macam-macam. Sekarang saya latih. Ja'alladhi Zaidun yalbathu na'lahu. Artikan ja'alladhi Zaidun yalbathu na'lahu. Telah datang orang yang Zaid itu memakai sandalnya. Berarti siapa orang itu? Pemilik sandal. Wis cerdas di sana masalah. Ja'alladhi Zaidun akhuhu. Telah datang orang yang Zaid itu adalah saudaranya. Siapa berarti? Ja'alladhi Zaidun akhuhu. Telah datang orang yang Zaid itu adalah saudaranya. Siapa berarti? Ya saudaranya Zaid lah, kok repot. Gitu loh. Ja'alladhi duriba amrun ma'ahu. Telah datang orang yang Amr itu dipukul bersamanya. Siapa ini? Alladhi ini. Kawannya siapa? Kawannya Amr atau orang yang, pokoknya orang yang menyaksikan Amr itu dipukul atau berada, yang memukul berada bersama pemukulan di situ. Pokoknya seperti itu. Sekarang ja'alladhi ibnuhu Zaidun. Siapa berarti? Ja'alladhi ibnuhu Zaidun. Telah datang orang yang anaknya itu adalah Zaid. Siapa berarti? Bapaknya Zaid. Jadi kalau ngartikan anaknya itu jangan salah, jangan diartikan mudhof ilaih. Kalau telah datang orang yang anaknya Zaid, dia itu anaknya Zaid, berarti anaknya Zaid yang datang. Tapi kalau yang anaknya adalah Zaid, berarti yang datang adalah bapaknya, gitu loh. Sekarang contoh ayat yang masyhur dalam Al-Qur'an, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ini banyak pelajar thalibul ilm yang belum memahami susunan ayat ini. Ulaikal ladzina yad'una. Mereka, ulaika, mereka, alladzina, yaitu orang-orang yang, yad'una, mereka, menyeru. Nah, ini kalau diartikan secara seperti itu salah. Maka di mana dhamir aitnya? Ulaika alladzina yad'una. Apakah alladzina ini adalah orang yang menyeru atau orang yang diseru? Alladzina di sini, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka, yaitu orang-orang yang mereka itu menyeru. Ayo. Alladzina ini yang diseru atau yang menyeru? Yang menyeru. Ayo. yang diseru kan? Yang diseru, tapi di sini enggak ada dhamir aidnya, maka harus ditakdirkan ulaikal ladzina yad'una hum. Jadi dhamir aidnya itu yang hum. Alladzina itu yang hum, bukan yang wawu jamaah. Salah kalau yang diartikan alladzina ini adalah yang wawu jamaah. Yad'una salah. Nah, di sinilah pentingnya mempelajari isim mausul, jumlah silah dan dhamir aid. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna, orang-orang yang mereka itu, mereka menyeru mereka. Nah, itu ada sebenarnya ada dua mereka. Satunya adalah mereka yang diseru, satunya mereka yang menyeru, yaitu orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Dan mereka-mereka yang diseru adalah para solihin. Ulaikal ladzina yad'una. Aslinya yad'una hum. Jadi alladzina itu yang hum, bukan yang yad'u, bukan yang wawu jamaah. Karena alladzina di sini bukan yang menyeru, tapi yang diseru. Jadi mereka-mereka yang orang-orang yang mereka itu diseru, itu mereka sendiri apa? Ya bertaguna, mencari kepada Allah Subhanahu wa taala al-wasilah. Harus paham di dalam susunan mausul. Makanya saya buatkan 10 soal itu disimpelkan atau diringkas. Siapa atau apa Allah di situ, atau ma di situ apa, atau man di situ siapa, itu disimpelkan. Dan hati-hati, itu ada sebagian soal ada yang samar itu. Bisa dua-duanya. Kalian enggak ada yang enggak kebagian soalnya itu nanti bisa di salin. Apalagi contohnya, tadi saya sudah siapkan banyak contoh untuk melatih masalah ini. Contohnya lagi, ra'aitul ladzi hamalahu Zaidun. Ra'aitul ladzi hamalahu Zaidun. Alladzi di situ siapa? Ra'aitul ladzi hamalahu Zaidun. Artikan, Sam. Ra'aitul ladzi hamalahu Zaidun. Jangan ketipu loh, jangan harus orang loh ya. Kayaknya tanya siapa itu jebakan itu. Ra'aitul ladzi hamalahu Zaidun. Saya melihat yang Zaid itu membawanya. Apa berarti? Yang dibawa Zaid gitu loh. Saya melihat yang dibawa Zaid. Disimpelkan, di ringkaskan. Tapi kalau ra'aitul ladzi hamala Zaidan, berarti siapa? Yang membawa Zaid, yang gendong Zaid, atau yang ngajak Zaid, atau yang menunggangkan Zaid. Hamala itu bisa. Hamala itu bisa membawa orang, itu bisa. Wala alal ladzina idza ma atau kalitahmilahum qultala ajidu ma ahmilukum alai. Harus bisa membedakan ketika ja'al ladzi hamala Zaidan sama ja'al ladzi hamalahu Zaidun. Kalau ja'al ladzi hamala Zaidan, telah datang orang yang membawa Zaid, berarti yang datang adalah si pembawa. Tapi kalau yang ja'al ladzi hamalahu Zaidun, telah datang orang yang Zaid itu membawanya, berarti Allah di situ adalah yang dibawa. Kalau ja'al ladzi hamala Zaidun mata'ahu alaihi, ja'al ladzi hamala Zaidun mata'ahu alaihi. Apa kira-kira alladzi di situ? Telah datang yang Zaid itu membawa bawaannya di atasnya. Mana aidnya? Ayo, harus pusing dikit dong. Berarti apa yang datang? Hah? Bawaannya yang datang. Apanya? Ayo, orang yang mempunyai apa? Ja'alladzi hamala Zaidun mata'ahu alaihi. Saya tanya di situ ada domir hu dua, mata'ahu sama ada alaihi. Nah itu harus bisa membedakan hu itu kembali kemana, hi kembali kemana, dan mana yang jadi a'id. Telah datang yang Zaid itu membawa bawaannya di atasnya. Gak harus orang loh ya, gak harus orang ini. Kendaraannya. Yang Zaid itu membawa barangnya di atas aladhi tadi gitu loh. Berarti kendaraannya. Deng. Itu pentingnya belajar isim mausul supaya mudeng ucapan. Karena bahasa Indonesia sendiri juga, kalau bahasa Indonesia memang dia itu lebih simpel dalam masalah isim mausul ini. Dia itu enggak panjang-panjang kalau bahasa Indonesia. Enggak ada susunan bahasa Indonesia seperti itu atau jarang. Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab, banyak sekali menggunakan isim mausul seperti ini karena ada tujuan-tujuan yang lain. Setiap bahasa memiliki sastra sendiri-sendiri. Jadi kalau kita di bahasa Indonesia kan kayak aneh ya. Telah datang orang yang Zaid itu membawa barangnya terlalu panjang. Makanya saya suruh nerjemahkan dan disimpelkan. Itu nanti harus dikasih terjemahannya juga. Jadi soal saya yang 10 itu diterjemahkan dulu. Setelah itu dilingkari domir aidnya. Dan nanti baru dijawab apa atau siapa dengan jawaban yang ringkas. Sudah selesai itu isim mausul. Qala wa asmaul isyarati wal asmaul mausulatu kulluha mabniyatun, dan isim-isim isyarat dan juga isim-isim mausul semuanya adalah mabniyah. La hadda li syai'in minha fil i'rab, tidak ada bagian dalam masalah i'rab. Tapi kalau yang tadi alladhani, alladhaini, ini ada penggunaannya sendiri-sendiri. Kalau alladhani pada rofa, alladhaini pada nasob dan jer. Salah kalau ro'aitul ladhani, salah. Harus ro'aitul ladhaini. Qala alladhina kafaru rabbana arinal ladhaini. Bukan alladhani, arinal ladhaini adollana. Minal jinni wal ins najaluma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Qala tambihun, qala al-Kafrawi, berkata al-Kafrawi. Sudah sering saya sebutkan Hasan al-Kafrawi. Atsalitsu min aksamil ma'rifah, yang ketiga dari macam-macam ma'rifah adalah al-ismul mubham, isim mubham. Wa huwa syamilun lismil isyarati wal mausul. Ini mencakup isim mubham, ini mencakup isim isyarat dan isim mausul. Fa huwa kismani, maka dia ada dua, yaitu isim isyarat dan isim mausul. Musannif al-Imam Ibnu Ajurrum kan cuma bilang ismul mubham. Padahal ada isim isyarat dan ada isim mausul. Waqti sarul musannif, dan mencukupkannya musannif ala ismil isyarah, hanya pada isim isyarah, laisa bijayid, ini kurang bagus. Kenapa? Karena musannif di sini cuma membuat contoh untuk isim isyarah. Perhatikan halaman 156. Musannif kan bilang wal ismul mubhamu nahwu hadza wa hadhihi wa haula'i. Cuma dibuatkan contoh untuk isim isyarah, enggak dibuatkan contoh isim mausul. Ini kata Hasan Al-Kahfrawi kurang bagus. Karena seharusnya ya dibuatkan contoh dua-duanya. Wong isim mubham itu mencakup isim isyarah dan isim mausul. Kok seakan-akan kayaknya cuma isim isyarah saja. Qala wasmul isyarati aqwa minal mausul, dan isim isyarah aqwa. Aqwa di sini masalah apa? Lebih kuat daripada isim mausul, yaitu lebih kuat ma'rifahnya. Tingkatan ma'rifahnya itu lebih kuatan isim isyarah sama isim mausul. Karena isim isyarah itu langsung ditunjuk. Kalau isim mausul masih membutuhkan silah, masih butuh memahami silahnya. masih membahas jumlah silahnya baru bisa dikenal. Wa qauluhu aqwa ay min haitsut ta'rif, ucapannya Al-Kafrawi aqwa adalah dari sisi kekuatan makrifahnya. Qala Ar-Rabi, yang keempat dari isim makrifah adalah al-ismul muhalla bi al, isim yang dihias, muhalla yang terhias, yang tersambung dengan al. Wa huwa kullu ismin dakhalat alaihi al al-mu'arrifatu, bacanya al-mu'arrifatu jangan al-ma'rifah, salah. Kalau bacanya al-ma'rifatu, yaitu setiap isim yang masuk padanya alif lam yang memakrifahkan. Ini mengeluarkan dari alif lam yang tidak memakrifahkan, seperti alif lam yang sudah masuk pada alam, pada nama al-Abbas. Itu alif lam yang enggak memakrifahkan. Karena Abbas itu sendiri sudah ma'rifah, sudah alam, kemasukan alif lam, maka alif lamnya di situ bukan alif lam yang mu'arifah. Ingat, alif lam ada dua, ada yang untuk memakrifahkan, ada yang enggak untuk memakrifahkan. Maka yang dimaksud dengan al-muhalla bi al di sini adalah al yang memakrifahkan. Nahwu ar-rajuli wal hulami wal baiti wal qalami wa nahwu dzalik. Karena alif lam di sini semuanya adalah untuk memakrifahkan. Sebelumnya adalah nakirah rojulun, kemasukan alif lam jadi makrifah ar-rojulu, si orang tertentu. Sebelumnya rojulun, orang laki-laki umum, semua orang laki-laki. Tapi kalau sudah ada al, ini fungsinya adalah untuk mengkhususkan si orang tersebut, gitu loh. Nanti dibagi lagi, ada alif lam lil ahad, ada alif lam lil jins, ada alif lam lil istighraq, macam-macam. Qala al-khamis, yang kelima. Al-ismu alladhi udhifa ila wahidin min hadhil arba'atil mutaqaddimati fakta sabat ta'rifa minal mudhafi ilaihi. Yang kelima dari isim ma'rifah adalah isim yang diidhafahkan kepada satu dari empat yang sudah ma'rifah tadi. Maka dia itu fakta sabah, maka dia itu menghasilkan atau mencari. Fakta sabah, maka dia itu menghasilkan, mencari penghasilan ma'rifah dari mudhof ilaihnya. Nahwu ja'a gulami, gulamun mudhof. Dia mudhof kepada ya mutakalim. Ya mutakalim itu domir, maka dia mudhof kepada domir. Wa gulamu Zaidin, anaknya Zaid, ini mudhaf kepada alam, maka gulamu di sini juga menjadi ma'rifah karena dia mudhaf kepada ma'rifah, gitu loh. Wa gulamu hadza mudhaf kepada domir, maka dia juga ma'rifah karena mudhaf pada ma'rifah. Wa gulamul ladzi qama, dan anaknya orang yang berdiri. Wa gulamur rajuli, dan gulam murrajul, hulam di sini juga ma'rifah karena dia mudhaf kepada ar-rajul. Ar-rajul ma'rifah, maka hulam juga ma'rifah. Fa gulamu qabla idhafatihi kana nakiratan, maka hulam semua ini tadi sebelum dia mudhaf, dia adalah dahulunya adalah nakirah. Falamma udhifa ila wahidin min hadhil ma'arif, tatkala dia diidhafahkan kepada satu dari ma'rifah-ma'rifah ini, iktasabat ta'rifah, dia pun mendapatkan, menghasilkan ma'rifah. Fasoro ma'rifatan, maka dia pun menjadi ma'rifah juga. Bagaimana kalau mudhof pada nakirah? Ini kan mudhof pada ma'rifah, jadi ma'rifah. Kalau mudhof pada nakirah, ini jadi agak mogol. Maksudnya agak ma'rifah, agak nakirah. Setengah ma'rifah, setengah nakirah. Sudah enggak terlalu nakiroh kali, kalau bahasa orang Sumatera ya, enggak palak ma'rifah kali, enggak palak nakiroh kali. Kalau mudhof kepada makna nakiroh, tapi kalau mudhof pada ma'rifah, ma'rifah. Kalau mudhof pada nakiroh, sudah agak enggak terlalu nakiroh, tapi juga belum terlalu ma'rifah. Qala wa a'rafu hadhil ma'arifi ba'da lafdil jalalati ad-dhamiru. Dan yang paling ma'rifah dari empat, dari seluruh ma'rifah-ma'rifah ini, setelah lafdul jalalah, setelah lafadz Allah, karena lafdul jalalah Allah adalah a'raful ma'arif, nama yang paling ma'rifah. Dan itu bukan lafdul jalalah saja ya, semua nama Allah yang khusus. Ini lafdul jalalah ini dikasih catatan, semua nama Allah yang khusus. Ar-Rahman, Ar-Razzaq, itu semua adalah a'raful ma'arif. Tapi memang yang paling ma'rifah memang lafdul jalalah Allah, itu yang paling ma'rifah. Urutannya adalah domir, tsummal alam kemudian alam, tsummal isyarah kemudian isim isyarah, tsummal mausul kemudian isim mausul, tsummal muhalla bi'al, tsummal mudhaf ila wahidi minha, seperti urutan penyebutan pembahasan ini. Itu yang paling ma'rifah tingkatan-tingkatannya. Nanti juga dibahas, kalau mudhaf ke domir, mudhaf ke alam, tingkatannya seperti alam, mudhaf ke isim mausul, tingkatannya juga seperti mausul, kecuali satu nanti. Selesai kita dari ma'rifah. Sekarang nakiro kola an nakiro tu, nakiro bab, nakiro seharusnya didahulukan karena dia yang asal. Dan kemarin sudah saya sebutkan nakiro itu kata apa, isim masdar atau masdar sudah saya sebutkan. Kola wan nakiro tu kullu ismin syai'in fi jinsihi la yakhtasu bihi wahidun duna akhara. Nakiro adalah setiap isim yang syai', syai' itu maknanya mustarik, berserikat di dalam jenisnya. Di dalam jenisnya itu maksudnya kalau keluar dari jenisnya berarti enggak masuk. Seperti rojulun itu umum pada semua orang laki-laki. Apakah mencakup wanita? Enggak, karena bahwa wanita itu sudah keluar dari jenis laki-laki itu maksudnya. Jadi kullu ismin syai'in fi jinsi mencakup, selama masih dalam satu jenis, isim nakira itu mencakup semuanya. Kalau sudah di luar jenisnya, sudah enggak kecakup, sudah di luar jenisnya. Laki-laki, mau dari Amerika, mau dari Indonesia, masuk laki-laki. Mau pinter, mau bodoh, masuk nama laki-laki. Pokoknya selama masih satu jenis, maka dia masuk. Layak tasubihi, tidak menjadi khusus dengannya. Wahidun duna akhor, satu duna akhor, tanpa yang lain. Jadi tidak terkhususkan. Jadi isim nakiro itu belum dikhususkan, belum ditentukan. Tidak boleh kemudian dibatasi karena masih nakiro, masih umum. Wa takribu, dan pendekatan pemahamannya adalah kullu ma salaha dukhulul alifi wal lam alaihi, yaitu setiap apa-apa yang bisa dimasuki. Salaha artinya layak atau bisa, kemasukan alif lam yang muarifah kepadanya. Ingat ini juga harus dikasih catatan, dukhulul alifi wal lam ai al muarifah, karena ada juga isim ma'rifah yang kemasukan al, seperti al Abbas tadi. Abbas itu sudah ma'rifah, kemudian kemasukan al. Nahu ar-rajul wal faros, seperti ar-rajul dan faros, laki-laki. Faros ini juga kuda, mencakup semua jenis kuda. Qala syari' aqulu an-nakiratu hiya al-ismul maudu'u li syai'in ghairi mu'ayyanin. Isim nakira adalah isim yang diletakkan untuk sesuatu yang belum ditentukan. Karo julin wa mro'atin, seperti rojul mencakup semua jenis laki-laki, wa mro'ah mencakup semua jenis perempuan. Wa nahwihima. Fa inna lafdha rajulin maudu'un likulli dzakarin balighin. Jangan likulli dzikrin, likulli dzakarin balighin min bani Adam. Maka lafadz rajul itu dia itu diletakkan, dipakai untuk semua jenis dzakar laki-laki balighin yang sudah balig. Kalau anak-anak enggak masuk. Anak-anak walaupun laki-laki dia enggak masuk kata rajul karena masih anak, masih kanak-kanak. Min bani Adam, dari anak Adam. Wala yahtasu bi syakhsin muayyanin, belum dan tidak dikhususkan untuk seseorang tertentu. Wa mithluhu lafdu imra'atin, dan semisalnya juga lafat imra'ah. Fa innahu maudu'un likulli untha balighatin min bani Adam. Imra'ah itu juga dipakai untuk semua yang berjenis wanita yang sudah balig, imra'ah. Kalau masih kanak-kanak belum dikatakan imra'ah. Tapi bintun. Min bani Adam. Catatan kaki nomor satu. Jadi qala al-Imridi rahimahullahu taala, wa in turid ta'rif al-ismin nakirah fa huwa alladhi yaqbalu al-mu'athirah. Dan jika kamu ingin memakrifahkan isim nakirah, Dan jika kamu ingin definisinya isim nakirah, gitu loh, ta'rifah di sini bukan memakrifahkan tapi definisi. Maka fahuwalladzi yakbalu al mu'athirah, maka dia adalah isim yang bisa menerima al yang mu'athirah, al yang mu'arrifah. Mu'athirah di sini adalah mu'arrifah yang berpengaruh. Karena ada alif lam yang enggak berpengaruh seperti al-abbas, enggak berpengaruh apa-apa itu, enggak bisa memakrifahkan karena sudah ma'rifah. Kembali ke matan, qala wa takribu ta'rifiyah, dan pendekatan pemahamannya, definisinya ila fahmil mubtadi, bagi pemahaman seorang pemula, an yuqala hiya kullu ismin salaha dukhulu al al-mu'arrifati. Bacanya al-mu'arrifati karena dia adalah na'at dari al, al sebagai mudhaf ilaih. Salaha dukhulu al al-mu'arrifati alaihi, yaitu setiap isim yang bisa dimasuki al yang bisa memakrifahkan kepadanya. Nahwu rajulin wa farasin fa innahuma nakiratan li anna al al-mu'arrifata tasluhu an tadkhul alaihima fataqulu ar-rajulu wal farasu. Qala tambihan, ada dua perhatian. Ahaduhuma qauluhu salaha bi fathil lam wa dhammiha wal fathu afsah. Salaha bisa dibaca saluha, bisa dibaca salaha dengan fathah atau dengan dom. Tapi fathah itu lebih afsah. Karena kalau wazan fa'ula itu terkesan lazim, terkesan pasif, menjadi dengan dirinya sendiri, soluha fa'ula, maka solaha ini lebih afsah. Maka baca hadis Nu'man ibnu Bashir, inna fil jazati mudghatan idza solahat, itu lebih afsah. Bisa juga idza soluhat. Atsani, peringatan yang kedua atau perhatian yang kedua, qala al-Kafrawi, berkata Kafrawi, ini juga enggak terlalu penting ini. Wa kana al-aula lil musannifi an yaqula rajulun wa farasun, ini mengkritik ucapannya al-Imam Ibnu Ajurrum. Ibnu Ajurrum kan bilang nakirah itu tandanya bisa kemasukan al. Lah kok dicontohkan sudah kemasukan al. Terus gimana mau dimasuki al lagi? Gitu loh. Paham? Al-Imam Ibnu Ajurrum bilang kullu ma salaha duhul alif wal lam alai nahwu ar-rajul. Nah ini. Contohnya kok sudah kemasukan alif lam? Seharusnya kan bikin contoh itu yang belum dimasuki alif lam biar bisa ketahuan. Biar itulah yang bisa dimasuki oleh alif lam. Jadi contohnya seharusnya rajulun sama farasun, baru bisa dikasih ar-rajulu sama al-farasu. Lah kalau contohnya sudah ar-rajulu sama al-farasu, gimana mau masuki alif lam? Ini enggak bisa dimasuki alif lam. Gitu loh maksudnya Kafrawi itu. Makanya dikatakan lebih aula, seharusnya lebih bagus bagi musannif bilangnya bikin contoh itu rajulun sama farasun. Jangan dikasih alif lam. Li'annahuma bil alifi wal lami ma'rifatani la nakiratan, karena keduanya kalau dibuatkan di dalam bentuk alif lam berarti sudah ma'rifah, bukan nakirah lagi. Itu padahal kita sedang bahas nakirah. Illa an yujaba anhu, kecuali kalau memang mau dijawab. Nah ini buat apa dibahas mau dijawab gini? Kayak seperti ini adalah enggak terlalu penting. Kita katakan ini adalah contoh mateng. Wis gitu saja. Satunya bilang harusnya kasih bikinkan mentahnya. Rajulun farasun. Nah ini semua enggak terlalu penting. Illa an yujaba anhu, kecuali kalau memang mau dijawab dari apa namanya? Bantahannya Kafrawi tadi, bi annal murada, bahwasanya yang dimaksudkan adalah ar-rajuli wal farasi ay qabla dukhulil alif wal lam alaihima, itu adalah contoh yang sudah jadi, yang dimaksudkan adalah sebelum kemasukan alif lam, sebelum kemasukan alif dan lam sebagaimana yang kau ketahui. Ini semua enggak terlalu penting karena sudah mafhum. Imam Musannif juga bikin contoh ar-rajul al faros, bukan berarti ar-rajul faros itu adalah nakiro. Enggak mungkin Imam Ibnu Ajurrum mengatakan ar-rajul wal faros ini adalah nakiro, enggak mungkin. Sampai harus dibantah. Itu ma'rifah, Pak. Ya wis ngerti. Imam Ibnu Ajurrum enggak mungkin mengatakan itu adalah nakiro. Selesai. Kita dari ma'rifah dan nakiro, macam-macam ma'rifah. Dan ada alasan-alasan yang melatar belakang itu loh yang paling penting. Tolong difahami. alasan-alasan yang saya sebutkan, yang melatar fahami, yang melatar belakangi dari seluruh pembahasan ini, itu tolong diingat, karena itu yang menjadikan seorang itu bertahan faham. Kalau sampean cuma ngafal, nanti kalau sudah tua lupa. Tapi kalau sampean faham dengan latar-latar belakang, alasan-alasan yang disebutkan, insya Allah awet pemahamannya. Semoga bermanfaat, terkhusus tadi isim mausul, hendaknya benar-benar dilatih, dan itu nanti dijawab soal yang saya berikan. Semoga upaya kita ini dibalas dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.